nampak wangi bunga dalam bening khayalan asmara. Hatiku rawan menanti kehadiran Dewi malam pancaran bahagia. Ku ingin selamanya menambahkan khayalku untuk kau.